Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَيُّهَا النَّاسِ إِخْوَانَ فِتِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Rawahu Abu Dawud. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Juga dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, min authaqi urul iman al muwalatu fillah wal muadatu fillah, termasuk tali ikatan iman yang paling kuat ialah berloyalitas karena Allah, berwala karena Allah, dan memusuhi al-mu'adah, berlepas diri al-bara'ah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanum tina azzakumullah, riwayat-riwayat di atas menjelaskan kepada kita satu prinsip mendasar dari prinsip-prinsip para anbiya wal mursalin, terutama prinsip ajaran Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga merupakan prinsip dari prinsip-prinsip mendasar salafun saleh, yaitu prinsip al-wala wal bara, berloyalitas karena Allah, mencintai karena Allah, al-bara, berlepas diri, membenci, memusuhi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan prinsip yang sangat mendasar, dan semuanya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul fillah azzakumullah, ketahuilah kaum muslimin ahlussunnah wal jamaah, mereka tidak memberikan loyalnya kecuali kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak membenci, tidak memusuhi, tidak memberikan bara'ahnya kecuali kepada orang-orang yang dibenci, dimusuhi oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antara pihak-pihak yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ialah para anbiya dan para rasul alaihi musallatu wassalam. Maka kita harus mencintai mereka semua dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada kebencian sedikit pun padanya. Di antara yang Allah cintai ialah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'in. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka sebagai khairun nas, sebaik-baik umat manusia. Maka wajib bagi kita semuanya untuk mencintai mereka dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada padanya kebencian sedikitpun. Termasuk dalamnya ialah berwala kepada kaum mukminin, baik dari kalangan para ulama'nya atau dari kalangan para da'inya atau dari kalangan keumuman kaum muslimin yang mukminin, yang dikenal keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, dikenal di atas jalan yang benar, di atas sunnah. Maka mencintai mereka semua dengan kecintaan yang murni. Tidak boleh ada yang namanya faru'ah sedikit pun kepada mereka. Ini semua terkait dengan masalah pihak-pihak yang kita berikan kepada mereka. Al-mualah, loyalitas dan kecintaan kita semua karena Allah Azza wa Jal. Kita mencintai mereka karena keimanannya, karena ketakwaannya, karena kesolehannya, karena kebaikannya. Karena mereka semua di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun yang dibenci oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kita berikan kepada mereka sikap bara'ah ialah orang-orang kafir, baik dari kalangan ahli kitab, al-yahud, wan-nasara, dan semua non-muslim dengan beragam agama-agama mereka, ideologi mereka, dari kalangan musyrikin ataupun dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai muslimin namun mereka semua adalah kufar murtadin. Kemudian yang juga kita benci karena Allah Azza wa Jal ialah kaum munafiqin i'tiqadiyin yang dikenal di kalangan para ulama una di zaman dahulu kala dengan sebutan zanadiqah, kaum zindiq yang menyembunyikan kekufuran mereka dalam hati namun menampakkan keislamannya secara zahir. Kaum zanadiqah yang di zaman sekarang ini ikhwan fillah azakumullah dikenal dengan sebutan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah, dari kalangan para mubtadi'in, orang-orang yang masuk dalam kerangka al-firaqud dhalah, sekte-sekte menyimpang yang sesat, baik dari kalangan khawarijnya atau dari kalangan syiah rafidahnya atau dari kalangan yang lain-lainnya, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah atau dari kalangan hizbiyyin yang mereka dikenal dengan bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya. Kita benci mereka, kita barok dari mereka semuanya dengan tanpa ada walak sedikit pun kepada mereka terkait dengan bab tadi. Begitu pula ikhwan fillah azakumullah, yang kita berikan barokah kepada mereka adalah orang-orang yang ma'ruf, yang masyhur dengan kefasikannya, dengan kefajirannya, dengan kemungkarannya, dengan kemaksiatan mereka kepada Allah jalla wa ala. Ashabul ma'asi wa dhunub. Kita membenci mereka semuanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Yang masih muslim dikasih wala dengan makna meyakini mereka masih muslim, enggak dikafirkan. Namun secara keadaan mereka sebagai orang yang fasik, orang yang fajir, ahli ma'asiyah, seseorang yang mubtadi, hizbi, dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah atau munafiqin atau kaum zindiq atau kaum mulhidin, maka mereka semua dikasih bara'ah yang sempurna. Tidak boleh bagi kita semuanya untuk memberikan wala' kepada mereka pada poin-poin tadi. Merekalah orang yang dibenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benci mereka karena penyimpangannya, kekufurannya, kesyirikan-kesyirikannya, bid'ah-bid'ahnya, ritual-ritual yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, kemaksiatan, kefasikan, kefajiran, dan kemungkaran yang ada pada mereka semuanya karena Allah Azza wa Jal. Di sana ikhwan fillah azakumullah, ada seseorang yang kita berikan kepada mereka wala di satu sisi dan barok di sisi yang lain. Mereka adalah usatul muwahidin, fusaq wa ahli sunnah. Seseorang yang ma'ruf dengan tauhidnya, dengan ibadahnya, ma'ruf dengan di atas sunnahnya, namun terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, jatuh dalam kemungkaran, dalam kefasikan. Dia sebagai seorang ahlu sunnah, sebagai seorang yang saleh pada asasnya, kita kasih wala kepada mereka. Di saat mereka jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran, kita memberikan baro'ah kepada mereka sebatas kemungkaran yang ada. Dikala mereka di atas sunnah, kita mencintai karena Allah. Dikala mereka semua tergelincir dalam penyimpangan, kita benci karena Allah dengan sebab penyimpangan-penyimpangannya tadi. Ini secara global, barakallahu fikum. Pihak-pihak yang kita cintai dan pihak-pihak yang kita benci. Kemudian barakallahu fikum, terkait dengan prinsip al-wala' wal-bara' ini, padanya ada ahkam, ada hukum-hukum, ada konsekuensi-konsekuensi yang wajib diperhatikan oleh kita semuanya ahlussunnah wal jamaah salafiyin, yang kita dahulukan terkait dengan al-bara'ah. Tatkala kita mensikapi, membenci orang-orang yang kafir, yang jelas-jelas kafir, bisa jadi mereka adalah al-kuffar al-asliyun, yang asli kafir, dari sananya kafir, baik dia Yahudi atau Nasrani atau musyrikin yang lainnya, atau mereka al-murtadun, orang yang kafir murtad, tadinya muslim menjadi kafir dengan ideologinya, dengan pemahamannya, atau dengan amal dan ucapannya. Konsekuensinya ialah kita harus yang pertama meyakini kekufuran mereka. Tidak boleh sedikitpun ragu atas kekafiran mereka. Barang siapa yang masih meragukan kafirnya orang-orang kafir, maka dia jatuh dalam kekufuran juga. Fahuwa kafir. Termasuk pembatal keislamannya. Yakini kekafiran mereka. Barakallahu fikum. Kemudian padanya ada hukum-hukum yang lain. Orang yang kafir tidak bisa ditunjuk sebagai pemimpin umat Islam. Dari mulai kepemimpinan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tidak mungkin sebagai imam kaum muslimin dalam sholatnya, dalam ibadah-ibadah mereka. Tidak mungkin sebagai imam kaum muslimin di dalam pemerintahan mereka. Baik lurah, apalagi sampai tingkatan kepala negara yang paling tinggi. Dengan ijma'nya para ulama, dengan kesepakatan para ulama. Orang yang kafir tidak bisa dijadikan sebagai wali nikah oleh kaum muslimin. Tidak boleh dimakamkan di makamnya kaum muslimin. Ketika dia mati, muslimin tidak diperbolehkan untuk mengurus jenazahnya, mensolatkannya, atau menguburkannya di makbaronya kaum muslimin. Disikapi dengan sikap kepada orang-orang kafirin. Beda dalam mensikapi orang-orang yang muslim. Itu konsekuensi baro'ah, berlepas diri kepada orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan yang masih muslim, baik dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah atau dari kalangan orang-orang yang fasikin fajirin, maka di antara bentuk baro'ahnya kita kepada mereka ialah mengingkari secara wajib di hati-hati umat Islam, mengingkari penyimpangan mereka, mengingkari kebid'ahan mereka, mengingkari kemaksiatan mereka, kefasikan-kefasikan mereka, wajib untuk diingkari dengan hati mereka masing-masing. Tidak menyukainya, membencinya karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, adanya kewajiban mentahdir mereka, mengingatkan kaum muslimin dari bahaya mereka. Adanya syariat menghajur, memboikot mereka, menjauhi mereka, meninggalkan mereka, tidak menjadikan mereka semua sebagai teman kita, sahabat karib kita, dan hal-hal yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama ketika membahas mauqif ahli sunnah, sikapnya sedang ahli sunnah kepada ashabul ahwa wal bid'ah, dan juga sikapnya ahli sunnah kepada orang-orang yang fasikin, yang fajirin. Ada konsekuensi hukum badannya, barakallahu fikum, yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Sehingga yang disebutkan oleh para ulama'una salafun salih di dalam karya-karya mereka, buku-buku akidah yang menjelaskan tentang sikap seorang sunni salafi kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah berlaku di sini. Sikap seorang sunni salafi kepada orang yang fasikin, hajirin, ahli maksiat berlaku di sini. Itu semuanya sebagai bentuk konsekuensi bara'ah lillah, kebencian kita kepada mereka karena Allah Azza wa Jal. Sikap bara'ah lepas diri kita semua dari mereka semuanya karena Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Disikapi sesuai dengan pemahaman salafun salih. Terkait dengan masalah wala, terkait dengan para anbiya wal mursalin, jelas. Terkait dengan para sahabatul kiram, para tabi'in, atba'u tabi'in, jelas. Kita mencintai mereka dengan kecintaan yang syar'i. Tidak boleh ghulu melampaui batas dalam mencintai mereka. Sesuai dengan batas-batas syariat. Terkait dengan ahkam yang lainnya. Kewajiban kaum muslimin untuk menimba ilmu dari mereka semua. Dari para nabi dan para rasulnya. Untuk kita nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menggali sunnah rasul. Mempelajari sunnah rasul. Mengamalkan sunnah rasul. Mendakwakan sunnah rasul. Tamassuk dengan sunnah rasul. Juga terkait dengan salafun salih para sahabatul kiram. Kembali kepada manhaj mereka. Pemahaman mereka. Contoh pengamalan mereka. Dan menjadikan mereka semua sebagai kuduah kita dalam semua perkara. Akidah kita salafiyah. Dakwah kita salafiyah. Ibadah kita salafiyah. Akhlaknya kita salafi. Muamalah kita salafiyah. Itu semuanya dengan bimbingan Alkitab Sunnah. Barakallahu fikum. Mualatun syar'iyah. Bentuk dan konsekuensi loyalitas kecintaan kita semua kepada mereka semua dengan cara-cara yang syar'i. Ini sebuah perkara yang sangat jelas dan sangat gamblang disebutkan oleh para ulama una dalam buku-buku mereka semua dan hampir semuanya ittifaqil muslimin, dengan kesepakatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, satu hal penting yang perlu diingatkan di sini adalah terkait dengan prinsip al-wala wal-bara. Di sana ahlu sunnati wal-jamaah selalu menegakkan prinsip an-nasiha. Selalu menegakkan prinsip ingkarul munkar. Di dalam berwala kepada kaum muslimin, kaum mukminin, tidak lepas dari yang namanya an-nasiha. Sebagai bentuk konsekuensi cinta karena Allah Azza wa Jalla. Ketika mendapati seorang yang mukmin, seorang yang sunni, seorang yang salafi jatuh dalam sebuah kesalahan, awamul muslimin jatuh dalam sebuah kesalahan, baik penyimpangan atau kemungkaran atau yang semisalnya, maka ditegakkan padanya ingkarul mungkar, meluruskan mereka, menasihati mereka, memperbaiki mereka dengan cara-cara nasihat yang disebutkan oleh para ulama. Jangan sampai dengan alasan mereka adalah orang-orang yang dicintai karena Allah, ashabul wala, ashabul muwala, kita tutup mata dari kemungkaran mereka, tutup mata dari kesalahan mereka, tutup mata dari keburukan sebagian mereka. Dicintai, iya. Tapi ketika ada perkara yang menyimpang, ada perkara yang mungkar, wajib ditegakkan an-nasihah. Ad-dinun nasihah, kata Rasulullah SAW. Tawassi bilhaq wa tawassi bisabr. Begitu pula ya khonam dina azakumullah, terkait dengan mereka semuanya, orang-orang yang kita benci karena Allah Azza wa Jal, ditegakkan pada mereka prinsip ingkarul munkar. Seperti yang disebutkan di atas. Prinsipnya ya khonam dina azakumullah, ingkarul munkar bil qalb. Mengingkari kemungkaran mereka semua dengan hati. Wajib atas individu kaum muslimin. Ingkarul munkar bil qawli wal lisan. Mengingkari kemungkaran-kemungkaran mereka dengan ucapan kita, dengan lesan kita. Menerangkan kepada umat tentang penyimpangan-penyimpangan mereka. Tugasnya para ulama, para masyayikh. Tugasnya para duat, para asatidz yang memiliki ilmu. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu dalam bab ini yang bisa tampil dalam bab ingkarul munkar bil qaul. Dan prinsipnya kaum salaf, mereka ingkarul mukhalafat, mengingkari semua mukhalafah-mukhalafah yang ada, baik dari kalangan orang-orang kafirnya atau munafikinya atau ahlul bid'ahnya atau ahli fitnahnya atau ahli maksiatnya, bahkan dari kalangan yang muslim mukmin sekalipun. Diingkari semua mukhalafah-mukhalafah yang ada. Diingkari yang batil, diingkari yang menyimpang dengan dalil-dalilnya, dengan ayat, dengan hadis, dengan keterangan para ulama. Siapapun yang jatuh padanya, siapapun yang melakukannya, diingkari kemungkarannya. Diingkari kemungkarannya, barakallahu fikum. Ini sikapnya kaum salaf. Adapun terkait dengan mengingkari kemungkaran orang-orang yang mungkar, yang kita kasih barokah kepada mereka dengan menyebutkan nama langsung fulan bin fulan, atau menyebutkan kelompoknya, sektenya dan segala macamnya, barakallahu fikum, itu semuanya kembali kepada al-masalih wal-mufasid, kemaslahatan dan kemadaratannya. Ketika maslahatnya menghendaki kita semuanya mengingkari mereka dengan menyebut nama masing-masing, fulan demikian, alan demikian, kelompok fulan demikian, maka dilakukan. Namun ketika memunculkan fitnah begitu besar, maka cukup mengingkari kebatilan saja dengan tanpa menyebut nama orangnya atau dengan tanpa menyebut kelompok dan sektenya. Ini dimasukkan oleh para ulama dalam pembahasan hikmah dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Kemudian ingkarul mungkar bil yad bil fi'il, mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan kekuasaan. Ini adalah haknya orang-orang yang memiliki kuasa dari kalangan para penguasa dan dari kalangan orang-orang siapa saja yang memiliki kekuasaan khusus atau umum. Orang tua terkait dengan anak-anaknya mungkin ingkarul mungkar dengan tangan. Seorang guru terkait dengan muridnya mungkin ingkarul mungkar dengan tangan, dengan perbuatan. Barakallahu fikum. Semua yang punya kuasa berhak di sini. Terutama dari kalangan para penguasa-penguasa kita, pemerintah-pemerintah kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ketika ingkarul mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran itu berkaitan dengan upaya untuk mengeluarkan kekuatan menggunakan cara-cara fisik, itu semuanya kembalinya kepada penguasa dan pemerintah selaku as-sultan dzaul wilayah, para penguasa yang memiliki wilayah, kekuatan dan kekuasaan yang ada. Ini semuanya mengacu pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkara falyughayyiru bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adha'ful iman." Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran, rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, maka dengan lisannya. Kalau enggak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah keimanan. Dengan hati, semuanya wajib dengan hati. Dengan tangan, dengan perbuatan, kembali kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidang itu, yang mampu melaksanakannya, sementara yang lain tidak ikut campur di dalamnya. Ketika ada orang-orang yang sudah cukup melaksanakan tanggung jawabnya, ingkarul mungkar dengan lisan atau ingkarul mungkar dengan tangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat, wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwana fitina azzakumullah, terkait dengan prinsip al-wala wal-bara yang sangat mulia ini, yang merupakan inti daripada da'watul anbiya wal-mursalin, agamanya para anbiya wal-mursalin, yang merupakan inti daripada Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan prinsip yang sangat mendasar dari prinsipnya salafun salih di dalam mengaplikasikan prinsip al-wala wal-bara ini. Kita mendapati di tengah-tengah umat Islam terjadi berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan prinsip al-wala wal-bara yang sejatinya sebagai ikatan iman yang paling kuat, sejatinya sebagai upaya untuk menyempurnakan keimanan, justru padanya banyak orang yang terpelanting, yang terjatuh dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dikarenakan salah dalam menerapkan prinsip al-wala wal-bara. Di antara bentuk kesalahan di dalam menerapkan prinsip ini ialah membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Salah alamat. Membenci para anbiya wal mursalin, kekufuran. Membenci Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kekufuran. Bentuk apapun kebencian tadi. Ini merupakan bentuk pembatal keislaman barakallahu fikum. Istihza' bir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kamu mengolok-olok? Jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah keimanan kalian. Membenci para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Penyimpangan. Penyimpangan. Dan itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Membenci para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Syiar Rafidhah. Kaum Khawarij. Dan yang lain-lainnya membenci para sahabat. Itu merupakan bentuk penyimpangan, dhalalah. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang umat Islam untuk mencela para sahabatnya. La tasubbu ashabi. Begitu pula barakallahu fikum, membenci para ulama ul-Islam, ulama ul-Sunnah dari kalangan para tabi'in atau tabi'in dan para ulama-ulama yang setelah mereka sampai hari ini. Itu juga merupakan penyimpangan dan juga merupakan ciri-cirinya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Diriwayatkan dari Ahmad Ibn Sinan rahimahullah dan juga sebagian ulama yang lain menyatakan laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahlal hadith. Tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun melainkan dia pasti akan membenci para ulama ahli hadith. Ini merupakan sikap baro'ah yang menyimpang. Baro'ah yang menyimpang, baro'ahnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Membenci salafiyin, membenci ahlu sunnati wal jama'ah, menuduh mereka dengan gelar-gelar yang membuat umat lari, menjuluki mereka dengan wahabiyah, atau dengan mujassimah, atau dengan musyabbihah, atau dengan murji'ah, atau dengan yang lain-lainnya. Itu merupakan ciri khasnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Baro'ah yang salah, yang menyimpang barakallahu fikum. Di antara bentuk penyimpangan dalam praktek al-wala' wal bara' ikhwan fillah azakumullah, sebaliknya mencintai, berloyalitas kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah azza wajal dan yang dibenci oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibenci oleh salafun salihin kaum muslimin, memunculkan mualah, wala', loyalitas kepada orang-orang yang nyata-nyata kafir. Membela mereka, membantu mereka, membela pemahaman-pemahaman mereka, kekufuran-kekufuran mereka. Ini adalah wala' yang kufur. Mualah kufriyah, wala' yang membuat dia kafir, termasuk pembatal keislaman. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang wala' kepada mereka, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Ini dimaknakan dengan muwalatun kufriyah. Wala kepada orang-orang kafir yang dinilai kufur. Ketika dia membela kekufuran mereka. Membantu mereka untuk membantai kaum muslimin. Atau menyerang kaum muslimin. Membenarkan akidah mereka. Membenarkan ideologi mereka. Tidak meyakini kekufurannya mereka. Itu merupakan wala yang kafir. Wala yang kufur. Barakallahu fikum. Juga termasuk wala' yang keliru. Ialah berwala' kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Orang-orang yang semestinya dijauhi. Ditinggalkan, ditahdir, diboikot. Malah kemudian dibela. Malah kemudian didukung. Menjadikan mereka semua sebagai saudara-saudaranya. Sebagai teman-teman syarikatnya dalam berdakwah kepada Allah. Barakallahu. Ini juga merupakan wala yang salah, wala yang dikatakan walaun yang menyimpang, wala yang menyimpang, wala yang bertentangan dengan walaknya kaum salaf, yang membuat pelakunya jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan walak. Ini juga merupakan sifatnya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Di satu sisi mereka membenci para ulama sunnah, membenci para ulama hadis. Di saat yang lain mereka membela tokoh-tokoh penyimpangan, membela yang namanya tokoh-tokoh kesesatan, membela firqah-firqah yang menyimpang. Ini mereka. Di satu sisi baroknya salah, di sisi yang lain walaknya pun juga salah. Begitu pula berwalak kepada orang-orang yang fasik, orang-orang yang ahli maksiat, bersahabat dengan mereka, berteman dengan mereka, ta'awun dengan mereka. Ini semuanya adalah bentuk walak-walak yang haram, yang diharamkan dalam Islam dikarenakan Anda walak kepada orang yang salah. Juga di antara bentuk barakallahu fikum kesalahan dalam mengaplikasikan prinsip al-walak wal-barak ialah terkait dengan bab ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada pada orang-orang yang memang dikasih barok kepada mereka. Mengingkari kemungkaran dengan cara-cara mungkar, itu kemungkaran. Mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang menimbulkan kemungkarannya lebih besar lagi daripada itu kemungkaran. Ini yang banyak terjadi barakallahu fikum. Orang-orang yang punya semangat ghirah, kecemburuan untuk baro'ah kepada orang-orang kafir, kecemburuan sikap memusuhi, membenci orang-orang kafir, menghalalkan segala cara untuk mengingkari kemungkarannya orang-orang kafir. Atas nama baro' kepada orang-orang kafir, kemudian membantai orang kafir, melakukan pengeboman kepada orang-orang kafir dengan dipukul rata. Menganggap mereka semua adalah kafir harbi. Pada dalam Islam, orang-orang kafir dibagi menjadi empat. Ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir mu'ahad. Tidak boleh diganggu. Ada kafir harbi yang bisa diperangi. Itu pun dengan penguasa. Atas nama barok kepada orang kafir, melaksanakan tindakan anarkis, tindakan pembunuhan, dan segala macamnya. Dengan tanpa melihat siapa kafir yang dimaksud. Nabi kita Muhammad mengancam dalam sabdanya dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, bukan kafir harbi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga kata Rasulullah SAW dicium 40 tahun sebelum itu. Ini kemungkaran. Atas nama barok kepada orang-orang kafir, dia kafir, melaksanakan tindakan kekufuran, entah dia menistakan agama atau menistakan Al-Quran atau menistakan Nabi kita Muhammad SAW atau menistakan Allah Azza wa Jal, atas nama barok kepada orang-orang kafir kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mungkar juga, mengingkari kemungkaran dengan cara-cara yang mungkar, turun ke jalan-jalan, melakukan yang namanya demonstrasi-demonstrasi, mengerahkan massa, orasi-orasi dan segala macamnya, tasyabbuh dengan kufar. Para ulama unal kibar di zaman sekarang ini menfatwakan dengan jelas, dengan gamblang, yang namanya al-mudhaharat wal-musayarat, demonstrasi-demonstrasi, pengerahan-pengerahan massa dalam rangka untuk ingkarul munkar, itu merupakan tindakannya orang-orang kafir, tasyabbuh dengan orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai orang kafir, termasuk golongan mereka. Ingkarul mungkar dengan cara yang mungkar, itu merupakan kesalahan fatal dalam melaksanakan prinsip al-walak wal-barak. Jangan dikira kemudian Islam melegalkan, membiarkan kemungkaran tadi. Mungkar, mungkar. Kufur, kufur. Diyakini itu. Tetapi untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran tadi ada tata caranya, ada kode etiknya, seperti yang digambarkan di atas. Mengingkari kemungkaran dengan cara yang mungkar, itu kemungkaran baru, penyimpangan dalam praktik al-wala' wal-bara', barakallahu fikum. Atau melaksanakan sebuah tindakan yang memunculkan fitnah lebih besar lagi, itu kemungkaran yang berikutnya, barakallahu fikum. Maka ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, seperti yang disebutkan di awal, mengingkari semua yang mungkar, siapapun pelakunya. Kafir, katakan kafir. Munafik, katakan munafik. Mubtadi, katakan mubtadi. Fasik, katakan fasik. Ucapan kufur, katakan kufur. Syirik, katakan syirik. Haram, katakan haram. Tetapi terkait dengan bab ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada, mereka punya kode etiknya, prinsip-prinsipnya yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hati wajib, semua muslim wajib ingkar dengan hati. Dengan tangan ada yang ahlinya, kembali pada para ulama una dengan ketentuan yang dibahas di atas. Dengan kekuasaan, dengan kekuatan, tugasnya para penguasa yang punya kekuatan. Ketika ingkarul mungkar, sekali lagi ketika ingkarul mungkar mengerahkan massa, mengerahkan kekuatan, mengerahkan kekuasaan, itu semuanya haknya orang-orang yang punya kuasa dalam bab ini adalah para penguasa kita. Itu ingkar mungkar bil fi'il, barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah azakumullah, al-wala wal fara merupakan prinsip yang begitu besar dalam Islam. Asul asil, asal yang sangat mendasar dalam prinsipnya kaum salaf. Tetapi dalam melaksanakannya, barakallahu fikum, harus juga dengan pemahaman salaf. Walaknya salafi, baroknya juga salafi, cara-caranya juga demikian salafi, sesuai dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dengan pemahaman salaful ummah. Barang siapa yang menyimpang dari prinsip salaf dalam perkara ini, dia pasti akan jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran yang ada dan penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kadang walaknya yang menyimpang, kadang baroknya yang menyimpang, kadang cara mengingkari kemungkarannya yang mungkar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal senantiasa menganugerahkan kepada kita semua taufiq wal hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita semua di atas sunnah, menuju kita semua jalan sunnah, sehingga dalam mensikapi segala sesuatunya, walaknya, baroknya juga semua di atas sunnah.